Matamkin adalah apabila ada dua ya, salah satunya disukun dan yang sebelumnya dikasro dengan tasjid, maka cara membacanya dibaca panjang satu alif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqtulunan nabiyina la fi illiyina. Oke, kita baca bersama ya. Wa yaqtulunan nabiyina la fi illiyina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa yaqtulunan nabiyina la fi illiyina. Wa khataman nabiyina lil hawariyina. Oke, kita baca bersama ya. Wa khataman nabiyina lil hawariyina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa khataman nabiyina lil hawariyina. Wa ji'abin nabiyina minan nabiyina. Oke, kita baca bersama ya. Wa ji'abin nabiyina minan nabiyina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa ji'abin nabiyina minan nabiyina. Wal ummiyina idha huyitum. Oke, kita baca bersama ya. Wal ummiyina idha huyitum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wal ummiyina idha huyitum.